tiada ku sangka, tiada ku duga, engkau berbuat begitu pada diriku. Kau tinggalkan aku dalam penderitaan, engkau dijodohkan dengan pria pilihan orang tuamu. Tinggalkan aku.